إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar a'adhani Allah wa iyyakum minan nar ikhwani fid din a'azzani Allah wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semuanya. Kita bermajlis di malam hari ini dalam sebuah majlis ibadah, yaitu majlis talabul ilm, majlis yang insyaallah akan dibacakan, dikaji kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majlis seperti ini adalah majlis yang diperintahkan di dalam syariat Islam, yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka ketahuilah bahwa setiap amalan, setiap perbuatan yang diperintahkan oleh Allah, dianjurkan dalam Islam, maka perbuatan atau amalan itu adalah ibadah. Kalau kita menyadari, mengetahui bahwa majlis yang kita sekarang hadir di dalamnya, kita duduk padanya, adalah majlis ibadah, maka yang pertama selalu dan tak boleh, tak dibenarkan untuk bosan, selalu diingatkan adalah ikhlasun niyah lillahi subhanahu wa ta'ala. Mengikhlaskan niat untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Permasalahan pertama ini sangat penting untuk diingatkan pertama kepada saya sebagai penceramah, sebagai penyampai nasihat ini. Yang kedua untuk antum. Kenapa mesti diingatkan dan diulang-ulang masalah ikhlas? Karena kalbu itu tataqallab. Kalbu itu mudah berbalik. Baru saja ikhlas, tiba-tiba dia berubah menjadi tidak ikhlas. Baru saja dia mengharap ridha Allah, tetapi karena satu dan lain hal berubah, berbalik. Maka dari itu sumial qalbu qalban di sur'an taqallubihi. Kenapa diberi nama qalbu? Karena dia mudah berbalik. kalau saya lakukan ini, ya, ini perbuatan saya qallabtu. Perbuatan saya dinamakan apa? Qallabtu, uqallib. Saya balik dia. Maka itu qalbu. Barakallahu fikum. Maka dari itu mesti sering diingatkan. Ikhlasun niyah dalam talabul ilmi. Apa yang dimaksud dengan ikhlas dalam talabul ilmi? Kalau dalam sholat, kita katakan ikhlas itu kita mengharapkan ridha Allah. Mengharapkan ajr, pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mengharapkan pujian manusia. Itu dalam sholat. Begitu juga dalam sedekah dan yang semisalnya. Tapi dalam talabul ilmi, apa hakikat dari ikhlasun niyyah? Disebutkan oleh para ulama, yang pertama, annahu yatlubul ilm li ibtigha wajhillahi subhanahu wa ta'ala. Maksud dia menuntut ilmu adalah mengharapkan ridha Allah, mengharapkan ampunannya, mengharapkan rahmahnya. Ini yang pertama. Perlu kita menanyakan kepada masing-masing diri kita pribadi. Sudahkah yang pertama ini, poin pertama ini ada pada kita, saya dan antum? Kalau sudah ada, bersyukur pada Allah. Karena tidak semua muslim bisa mendapatkan ini. Tidak semua muslim boleh mendapatkan yang seperti ini. Sulit. Barakallahu fikum. Mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mengharapkan yang lainnya. Tidak mengharapkan dunia. Dunia itu boleh berbentuk pujian manusia. Itu dunia. Sanjungan manusia. Kekaguman manusia kepadanya. Ini dunia. Yang kedua, dunia itu harta. Yang ketiga, posisi. Kedudukan. Baik itu posisi dalam kehidupan kemasyarakatan. Dia dicatat, dinyatakan sebagai seorang yang alim, seorang ustaz, seorang ahli agama, atau kedudukan dalam, barakallahu fikum, dalam politik. Dia menuntut ilmu, mencari ilmu, belajar talabul ilmi untuk kedudukan dalam dunia politik. Ini semua ad-dunya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan ana dan antum semuanya. Yang kedua, atau sebelum saya sebutkan yang kedua, terkait yang pertama ini, makna ikhlas yang pertama dalam menuntut ilmu, dalam belajar, dalam talabul ilm, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang belajar ilmu agama, yang semestinya ilmu agama ini hanya dibenarkan untuk dicari dan dipelajari karena Allah, tetapi pada kenyataannya dia mempelajari ilmu agama ini untuk mendapatkan sesuatu duniawi, yang tadi sudah saya sebutkan makna-makna duniawi, maka sungguh dia tak mendapatkan aroma wangi surga, jannah. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Dekat sini. Nah. Gini, cukup. Barakallahu li wa lakum. Yang kedua, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyakum jami'an, bahwa seorang dikatakan ikhlas dalam talabul ilm idza kana li raf'il jahl an nafsihi, dalam rangka untuk menghilangkan kebodohan, kejahilan pada dirinya. Saya belajar ini dalam rangka untuk saya dulu. Dulu saya jahil tentang masalah akidah, saya belajar agar hilang kejahilan ini. Saya dulu jahil tentang hukum-hukum muamalah. Saya belajar, mesti belajar dalam, dengan tujuan, maksud, agar kebodohan dari saya hilang dalam hidup. Saya dulu jahil dalam masalah akhlak, dalam masalah Al-Quran, masalah tafsir, masalah hadis, masalah jannah, masalah an-nar. Saya belajar menuntut ilmu dengan maksud menghilangkan kebodohan, kejahilan dari diri saya. Ini yang kedua. Jadi ketika kita hadir di sini, jangan ada di benak kita bahwa kita belajar ini untuk saya sampaikan kepada orang lain. Tidak. Dalam rangka untuk menghilangkan kejahilan. Yang ketiga, barakallahu fikum, dengan maksud al-amal bih, untuk diamalkan. Kalau tiga hal penting ini ada pada seorang muslim ketika dia talabul ilm, ketika dia belajar, ketika dia menghadiri majlis-majlis ilmu, maka Allah berkahi, Allah beri barakah pada ilmu yang dia pelajari. Allah akan tolong dia untuk beramal. Allah tolong. Berapa banyak orang belajar ilmu lebih pandai dari kita. Lebih banyak ilmunya dalam bidang fikih, dalam bidang akidah, dalam bidang tafsir, dalam bahasa Arab, dalam hadis. Tapi subhanallah, ghairu muwaffaqina lil amal bihi. Tidak Allah beri taufik untuk bisa beramal, untuk dia mau beramal dengan ilmunya. Berapa banyak? Lebih pandai dari kita. Lebih cepat dia di dalam menghafal. Lebih cepat faham. Tapi subhanallah, lam yuwaffaq lil amal bihi. Belum Allah beri taufik untuk punya kemauan beramal dengan. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala tolong saya dan antum semuanya untuk bisa menjalani talabul ilm ini, beramal dengan talabul ilmi dengan ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bahwa majlis ilmu yang tadi sudah disebutkan adalah sebuah ibadah. Sekarang ini Allah subhanahu wa ta'ala ya'lam, mengetahui majlis kita ini, mendengar, melihat, baik yang zahir dari kita semuanya, mendengar, melihat, berilmu, mengetahui yang batin dari kita semuanya. Sekarang ini juga, Allah mustawin ala arsyih, subhanahu wa ta'ala, mengetahui ini semuanya. Nah, maka jalanilah ilmu ini, atau majlis ilmu, yang sekarang, atau yang besok, atau yang lusa, dan seterusnya, di atas bimbingan ilmu Al-Quran was sunnah. Dan ala manhaj salafil ummah as-salihin. Selalu yang kita bahas ketika kita berbincang dalam ilmu kita, bercakap tentang akidah berdasarkan Al-Quran was sunnah wa manhaj salaf. Ketika kita hendak berbicara tentang Al-Quran, tafsir Al-Quran, majlis kita ini sekarang majlis tafsir, maka hendaknya majlis ini berjalan di atas ilmu Al-Quran was sunnah dan manhajus salaf. Ketika kita hendak berbicara tentang dakwah, bagaimana cara berdakwah, maka hendaknya berjalan di atas bimbingan Al-Quran was sunnah wa manhajus salaf. Kalau dua hal ini terpenuhi, ikhlas dan dipenuhi dengan Al-Quran was sunnah wa manhajus salaf, maka ibadah kita ini, talabul ilmi kita ini, diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai amalan makbulan biiznillahi ta'ala. Kalau syarat pertama terpenuhi, terwujudkan. Tapi syarat kedua tidak terwujudkan. Ikhlas karena Allah. Dengan tiga maknanya tadi. Tetapi majlisnya hanya dipenuhi dengan logika-logika. Ro'yu-ro'yu. Ilmu kalam. Perdebatan. Maka tidak Allah terima sebagai ibadah. Nah, barakallahu fikum. Majlis debat, jidal, tidak Allah nilai sebagai ibadah, karena Rasulullah SAW melarang kita untuk berdebat. sehingga itu bukan majlis ilmu. Ma dalla qaumun ba'da hudan kanu 'alaihi illa utul jadal. Tidaklah suatu kaum tersesat, menyimpang. Dahulu sudah berada di atas hidayah. Sebelumnya sudah berada di atas al-haq. Tapi dengan sebab al-jidal, dia mereka menyimpang. Maka hiasi majlis kita ini, yang sekarang atau yang akan datang, dengan Al-Quran, was-sunnah, wa manhajus salaf. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Tajuk majlis kita ini mungkin sudah antum ketahui. Naam. Yaitu kita kembali kepada, merujuk kepada agama, pada ad-din. Naam. Barakallahu fikum. Tajuk ini sebenarnya tajuk yang luas sekali. Pembahasannya sangat luas. Tetapi dalam waktu yang singkat, dalam kesempatan muhadharah kali ini, kita akan membahasnya insyaallah sebatas kemampuan kita dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-ruju' ila ad-din, kembali kepada agama, kembali kepada Islam, diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam beberapa ayatnya, ayat Al-Quran, dan diperintahkan pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ar-ruju' ila ad-din, yang Allah minta di dalam Al-Quran, yang Allah perintahkan, adalah yang Allah sebutkan dalam ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu tukhulu fissilmi kaffah. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam, beragamalah kalian dengan Islam, beramallah kalian dengan Islam ini secara menyeluruh, lengkap, sempurna. Nah, sehingga ar-ruju' ila ad-din, kembali kepada agama yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apabila kembalinya itu bersifat sempurna, menyeluruh, meliputi segala urusan agama, urusan ad-din. Tidak kemudian dia hanya rujuk kembali kepada din pada sebagian bidang, sebagian permasalahan, meninggalkan yang lainnya. Lah, ini akan kita bahas insyaallah ta'ala. Namun sebelum itu, kita mengetahui bahwa umat Islam di dunia ini sekarang secara umum, kecuali yang Allah rahmati, sedang berada di dalam kehinaan. Dalam pengertian, mereka tidak lagi disegani oleh lawan-lawannya. Umat Islam tidak lagi berwibawa. Al-Yahud wal-Nasara wal-Majus wal-Wataniyun al-Mushrikun, dari Hindus wal-Budhiyah, Hindu maupun Buddha, tidak lagi segan kepada umat Islam. Kenapa? Apa sebabnya? Tak lain sebabnya adalah karena umat Islam menjauh dari agama. Umat Islam menjauh dari bimbingan ad-din. Dalam rumah tangganya, dalam pendidikan, tarbiyah mereka, dalam kehidupan bermasyarakatnya, dalam perekonomiannya, dalam dakwahnya, dalam akidahnya, ibadahnya, menjauh dari agama. Semakin hari, semakin menjauh. Nilai-nilai Islam, syariat Islam, semakin tidak dikenal oleh umat Islam. Berapa banyak umat Islam Muslim, nama dia adalah Muslim, ayah dan ibunya Muslim. Tetapi ya subhanallah, dia tidak mengenal Islam. Sehingga tidak lagi berakhlak dengan akhlak Islam. tidak berumah tangga dalam keluarganya dengan rumah tangga yang Islami, tidak lagi berjual beli dalam ekonomi mereka dengan sistem yang Islami, tidak dia lagi berdakwah dengan dakwah yang terbimbing dengan bimbingan Islam, demikian seterusnya. Maka ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada kita dengan berbagai berita khabar yang apabila kita pelajari, maka kita akan mendapatkan banyak solusi, banyak jalan keluar, makhraj dari berbagai problem umat ini. Yang ternyata ujung-ujungnya tidak ada jalan keluar kecuali kembali kepada Islam. Kembali kepada Al-Quran. Kembali kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Musibah yang menimpa kaum muslimin di berbagai negara. Melanda negara mereka, kampung mereka, kota mereka. Musibah. Bencana alam, malapetaka. Gunung meletus. Banjir. Tsunami, gempa bumi, ya, dan berbagai yang lainnya, badai, tidak lain karena umat Islam jauh dari Islam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dhal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di muka bumi dan lautan. Banjir dan yang lainnya. Gempa bumi. Kehancuran beragam bentuknya, bermacam. Tidak lain, kata Allah, disebabkan oleh dosa-dosa manusia. Riba. Bid'ah. Kesyirikan. Uququl walidain. Menentang kedua orang tua. Penipuan. Pencurian. Barakallahu fikum. Berbagai maasi di muka bumi ini. Istighatsah kepada selain Allah. Meminta perlindungan, keselamatan, rizki kepada jin. Kepada arwah-arwah. Ini terus berkembang di muka bumi sekarang ini. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan berbagai musibah. Maka kata Allah, kami timpakan berbagai musibah dan kerusakan itu kepada mereka yang berbuat kemaksiatan. La'allahum yarji'un. Ini maksudnya. Ini tujuannya. Agar mereka mau kembali. Kembali kepada agama. Kembali kepada tauhid. Kembali kepada sunnah. Kembali kepada ibadah. Menjalankan yang wajib, meninggalkan yang haram. La'allahum yarji'un. Agar mereka kembali. Bertaubat, rujuk kepada din. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW mengatakan, "Idza tabayatum bil 'ina wa akhadtum adnabal baqar wa raditum biz zar' wa taraktumul jihad fi sabilillah sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum." Jika kalian sudah berjual beli dengan cara jual beli ina, ini salah satu bentuk jual beli riba. Nah, contohnya jual beli ina itu, salah seorang dari antum, Abu Mu'ad, ingin beli ini dari ana, handphone. Sebenarnya dia tidak perlu kepada handphone. Dia punya handphone. Tapi dia perlu uang dari saya. Beli, berapa ini? Saya bilang 500 ringgit. Misal. Hah? $500? Nah, 500 lah, ringgit aja. Pakai umlah muslimin. Nah, 500 ringgit, ha? Barakallahu fiik, hayyakumullah. Kemudian anak katakan kepada Abu Mu'ad, ini antum bayar 500 ringgit. Berapa harganya 500 ringgit? Fadhol. Sudah dipegang. Kemudian saya mengatakan, kamu perlu uang. Sudah, saya beli. Saya beli lagi. Berapa? 450 ringgit. Al-Akh Abu Mu'ad bayar ke saya nanti 500 ringgit. Bisa. Punya ini tadi. Saya beli berapa? 450 nih. Saya kasih uang 450 ringgit. Fadhol. Tapi dia bayar selama 6 bulan 500 ringgit. Nah, sebenarnya dia mau pinjam uang kepada saya. Cuma saya kamuflase dengan jual beli. Tipu daya. Nah, ini namanya jual beli rina. Dan ini banyak sekarang terjadi. Beragam bentuknya, cara-caranya. Dimodifikasi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kalian wahai umat Islam sudah mulai dalam perdagangan kalian, jual beli kalian, berjual beli dengan rina. Ini yang pertama. Dan ini sudah banyak. Yang kedua, wa akhadtum adnabal baqar. Dan kalian sibuk dengan peternakan, ternak sapi, kambing dan yang semisalnya. Sibuk dikembangkan peternakan terus. Lupa sholat berjamaah, lupa yang wajib, lupa mengurus rumah tangga dan seterusnya. Waraditum bizzara. Dan kalian juga sangat sibuk dan berambisi, senang kepada pertanian-pertanian. Barakallahu fikum. Semua ini menyebutkan bahwa umat Islam sibuk dengan dunia. Ya. Sibuk dengan dunia. Barakallahu fikum. Wa taraktumul jihad fi sabilillah. Dan kalian tinggalkan al-jihad fi sabilillah. Empat perkara ini tadi. Kalau sudah ini semua terwujud, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaikum dzullan. Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan. Hina. Tidak punya wibawa. Betul, umat Islam secara kuantitas, kuantitinya banyak umat Islam. Tetapi ghuta'un ka ghuta'is sail, bagaikan buih umat Islam. Nah, satatakalabu alaikumul umam kama tatakalab al-kalbu ala qas'atiha. Qalu amin qillatin yawma idzin nahnu ya Rasulullah? Qala la, bal antum katsirun. Lakinnakum ghuta'un ka ghuta'is sayl. Sungguh kata Nabi, berbagai umat ini, Yahud, Nasara, Majus dan seterusnya akan memangsa kalian, mencabik-cabik kalian. Bagaikan seorang al-akalah, seorang yang sedang makan, lapar dia. Makan sebanyak-banyak. Tidak disisakan sedikit pun dalam piring dia. Semua makan. Nah, para sahabat terbayang, kenapa terjadi seperti ini? Bertanya, apakah karena jumlah kita yang sedikit, wahai Rasulullah, pada waktu itu, sehingga umat lain berani menyerang kita? Lah, kalian banyak. Tetapi kalian bagaikan buih. Bagaimana buih? Ditiup, dia rusak, hancur. Tidak ada kekokohan akidah, kekuatan tauhid, kekuatan ibadah. Nah, kita ini semua sangat perlu kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang tadi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Abdullah bin Umar, la yanzi'uhu ankum, Allah tidak akan mengangkat, mencabut kehinaan ini dari kalian, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian, kembali kepada syariatnya, membina keluarganya, membimbing anak istri dengan syariat Islam, berakidah dengan akidah Quran was sunnah, bertauhid, beribadah dengan ibadah Quran was sunnah, berdakwah dengan tata cara ibadah Al-Qur'an, ad-da'wah dengan Al-Quran was-Sunnah. Allah tidak akan mencabut kehinaan ini sampai kalian kembali kepada agama kalian. Sehingga enggak perlu kita berpikir jauh-jauh bagaimana cara mengembalikan wibawa umat Islam. Diadakan berbagai majelis. Ya. Didatangkan para tokoh dari berbagai negara. Lah, satu saja. Mudah. Yaitu seluruh umat Islam kembali kepada Islam. Yang masih berdoa kepada selain Allah. Yang masih datang ke kubur-kubur meminta rizki. Bertobat kepada Allah. Cepat bertauhid kepada Allah. Berdoalah hanya kepada Allah. Yang masih menyembelih kurban. Untuk ruh penjaga gunung. Untuk ruh penjaga lautan. Untuk jin yang menjaga pohon ini. Bertobat kepada Allah. Minta ampun kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Yang masih menyelisihi sunnah Rasul. Beribadah dengan ibadah yang bid'ah. Ibadah yang tidak pernah dituntunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cepat bertaubat. Kembali kepada sunnah Nabi. Begitu juga yang belum sholat. Yang masih makan riba. Yang masih menentang kedua orang tuanya. Yang masih belum mendidik, mentarbiah anak istrinya dengan tarbiah Islamiyah. Bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang masih berdakwah dengan bukan dengan cara dakwah Rasul. Kembalilah dengan cara dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Dalam riwayat hadis lain disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dengan sanad muallaq. Disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW berkata, "Ju'ilatiz zillatu was-saghar 'ala man khalafa amri." Telah dijadikan yakni oleh Allah, ditimpakan oleh Allah kehinaan dan kerendahan bagi barang siapa yang menyelisihi perintahku, kata Rasulullah SAW. Rumah tangga yang sering menyelisihi perintah Rasul, keluarga yang sering menyelisihi sunnah Rasul, Allah akan timpakan kehinaan padanya. Kalau tidak kehinaan di dunia, lebih parah lagi kehinaan di akhirat. Dakwah yang menyelisihi perintah Rasul, dakwah itu akan menjadi dakwah yang hina. Begitu seterusnya. Kata Rasulullah SAW, وَجُعِلَتِ الذِّلَّةُ وَالصَّغَرْ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي. Sungguh telah dijadikan, ditimpakan kehinaan dan kerendahan bagi barang siapa yang menyelisihi perintahku. Maka dari itu, tidak ada cara, tidak ada sistem agar umat Islam ini menjadi jaya, menang di atas khair, di atas kebaikan, berwibawa di hadapan kufar, tiada jalan lain kecuali kembali kepada syariat Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita bercakap, berbincang tentang kembali kepada ad-din. Kalau kita semua sudah memahami satu kata, sepakat bahwa tidak ada jalan lain, tidak ada solusi bagi umat Islam kecuali kembali kepada ad-din. Sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sekarang pertanyaannya, ad-din yang seperti apa? Ad-din yang mana? Yang kita diperintahkan untuk merujuk kembali kepadanya. Jawabannya sebagaimana dinyatakan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Fiqhul Waqi'. Ya. Beliau mengatakan bahwa ad-din yang diperintahkan dalam hadis yang tadi kita dengarkan, hatta tarji'u ila dinikum, Allah tidak akan mencabut, mengangkat kehinaan dari kalian ini sampai kalian kembali kepada agama kalian. Agama yang mana? Yang seperti apa? Kata beliau, yaitu agama yang Allah sebutkan dalam ayat ketiga surat Al-Ma'idah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Wa raditu lakumul islam dina. Ini agama yang dimaksud. Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Akidah kalian, tauhid kalian, aturan syariat untuk kalian, rumah tangga kalian, perekonomian kalian, tata cara ibadah kalian, sempurna. Nah, barakallahu fikum. Kemudian beliau mengatakan, melanjutkan. Dan yang dimaksud agama yang telah sempurna itu adalah yang ditafsirkan oleh Imam Daril Hijrah, Imam Ahlul Madinah, Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, tentang ayat tadi, ma lam yakun yawma idzin dinan falaysal yawm din. Segala amalan, segala sesuatu yang bukan termasuk bagian dari agama pada hari tersebut, hari ayat ini diturunkan. Sudah sering kita sebutkan ayat ini turun pada tahun terakhir. Pada saat Hajjatul Wada, haji penghabisan Rasul, perpisahan, haji perpisahan. Tak lama setelah itu Rasulullah wafat. Ketika ayat ini turun, para sahabat, tidak sedikit dari sahabat yang menangis. Faham? Berarti Rasulullah sudah akan berpisah ini. Karena Allah sudah memberitakan bahwa agama sudah sempurna, selesai. Berarti Rasulullah akan wafat. Subhanallah. Pulang dari Hajjatul Wada ke Madinah, kembali ke Madinah, Rasulullah sakit. Sakit, sakit, sampai akhirnya wafat. Sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Malik, yang Allah maksudkan al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Agama yang sempurna ini yang mana? Yang ada pada hari itu di saat Rasulullah masih hidup bersama sahabatnya, mendidik para sahabat, membina, mentarbiyah para sahabat. Nah, kemudian Allah menyatakan wa raditu lakumul islam dinan. Dan aku ridha Islam ini sebagai agama kalian. Islam yang mana? Tak lain adalah Islam yang di sana Rasulullah hidup bersama para sahabatnya. Turun kepada beliau wahyu. Ayat demi ayat, surat demi surat dalam Al-Quran. Sampai lengkap 30 juz Al-Quran diajarkan kepada sahabatnya. Difahami oleh sahabat dan diamalkan oleh mereka. Itu yang Allah sebutkan wa raditu lakumul islama dina, dan aku ridha Islam ini sebagai agama. Kata Imam Malik, ma lam yakun yauma idzin dinan, segala sesuatu yang bukan termasuk bagian daripada agama pada hari itu, falaisal yaum din, bukan pula pada hari ini sebagai bagian dari agama. Al-Imam Malik sudah hidup 1200 tahun yang lalu. Maka pada hari ini juga 1200 tahun yang lalu bukan bagian daripada agama. Karena tidak ada di zaman Rasul. Amalan ini tidak ada pada zaman Rasul, maka bukan bagian dari agama. Akidah seperti itu tidak ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akidah yang mengatakan bahwasanya Allah berada di mana-mana, tidak ada di zaman Rasul, maka itu bukan bagian daripada Islam. Akidah yang mengatakan barakallahu fikum bahwasanya tiada takdir, segala sesuatu terjadi ya, muncul tanpa ada catatan takdir sebelumnya, ini tidak ada di zaman Rasul, maka itu bukan bagian dari agama. Barakallahu fikum. Berdoa kepada penghuni kubur, tidak ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itu bukan bagian daripada agama. Barang siapa yang mengajak umat kembali kepada agama, cara yang seperti tadi disebutkan, mengajak umat untuk mendatangi kubur-kubur, berdoa di kubur-kubur, meminta rezeki, meminta anak, meminta kesehatan, kesembuhan dari penyakitnya, maka itu belum mengajak umat kepada agama, untuk kembali kepada agama. Justru menjauhkan umat dari agama. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga yang mengajak umat untuk berdakwah, bukan dengan cara dakwah yang ada di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berdakwah mengajak manusia untuk menegakkan salat, tetapi tidak ada keseriusan dan kesungguhan untuk mengajak umat bertauhid. Ini bukan cara dakwah yang ada di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka bukan bagian dari agama. Walaupun seluruh umat ini melakukan dakwah dengan cara seperti itu, belum termasuk umat ini telah kembali kepada agama. Belum. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Mengajak umat untuk kembali kepada agama melalui politik. Ya? Ikut berundi. Ini bukan cara berdakwah, cara membina umat yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang mengajak umat kembali pada agama tapi dengan cara politik, demokrasi yang datang dari Yahudi, maka dia belum kembali kepada ad-din yang dengannya Allah akan selamatkan umat ini dari kehinaan. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Maka ar-ruju' ila ad-din, kembali kepada agama yang sebenarnya, yang hakiki, yang diridhai oleh Allah, adalah kembali kepada Al-Qur'an was sunnah yang difahami dan diamalkan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, al-khulafa'ur rasyidun. Ar-ruju' ila ad-din, kembali kepada agama yang diridhai oleh Allah, adalah ar-ruju' yang berdasarkan kepada prinsip alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha 'addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kull muhdatsatin bid'ah. Ar-ruju' kembali pada agama yang diridhai oleh Allah adalah dengan cara berpegang kepada sunnah Nabi dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Barakallahu fikum. Kembali kepada agama yang akan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan dengannya umat ini akan menjadi berwibawa, akan menjadi jaya, menang di atas khair, adalah apabila kembali kepada cara berislam, cara bertauhid, khairun nas, yang dikatakan oleh Nabi dalam hadisnya, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik generasi adalah generasiku, generasi yang hidup bersama Rasul, generasi yang menerima Islam dari Rasul, generasi menerima Al-Quran, tafsirnya, hukum-hukumnya dari Rasul, generasi yang belajar akidah, manhaj, dakwah, ibadah, akhlak dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Para sahabat. Abu Bakar, Umar, Uthman, wa Ali, Ibnu Mas'ud, Abu Musa al-Ash'ari, Abdurrahman bin Auf. Naam. Ibnu Mas'ud, Aisyah, Ummu Salamah, Abu Hurairah, Anas bin Malik, dan seterusnya dari sahabat. Itu generasi terbaik. Terbaik akidahnya, ikhlasnya, ibadahnya, dakwahnya, jihadnya, akhlaknya, pemahamannya terhadap Al-Quran, pengetahuannya tentang ilmu tafsir, dan seterusnya. Itulah khairun nas, sebaik-baik generasi. Thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi yang berikutnya yang belajar Islam dari murid-murid Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diistilahkan dengan generasi at-tabi'un atau at-tabi'in. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian generasi yang datang berikutnya yaitu murid daripada tabi'un yang dinamakan dengan tabi'ut tabi'in. Generasi at-tabi'un hidup di sana Al-Hasanul Basri, Muhammad bin Sirin, Sa'id ibn al-Musayyib, Qatada ibn Du'amah, Mujahid bin Jabr, dan para a'immah yang lainnya. A'immah di masa tabi'ut tabi'un, Syu'bah ibn al-Hajjaj, Sufyan al-Thawri, Sufyan ibn Uyayna, ibn al-Mubarak, ibn al-Madini, dan yang lainnya dari a'immah tabi'ut tabi'in. Malik ibn Anas, Hammad bin Zaid, itu mereka. Dan yang mengikuti jejak mereka dengan baik, yang Allah sebutkan, وَالَّذِينَ تَبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ, dan orang-orang yang mengikuti jejak para sahabat muhajirin wal ansar dengan cara yang baik, yang benar, yang lurus, mengikuti muhajirin wal ansar dalam tauhidnya. Mengikuti muhajirin wal ansar dalam manhajnya. Muhajirin wal ansar dalam cara dakwahnya. Muhajirin wal ansar dalam ibadahnya. Dalam memahami Al-Quran. Dalam memahami iman. Dalam memahami takdir. Dan seterusnya. Inilah ar-ruju ila din. Kembali kepada agama yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila ini terwujud pada umat, maka berbagai kehinaan yang menimpa umat akan Allah hilangkan, Allah angkat, Allah jauhkan. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, kata Rasulullah. Waspadai kalian dari berbagai perkara, berbagai urusan, berbagai amalan, berbagai akidah yang baru muncul, yang belum pernah ada. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara yang baru dalam agama itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan seluruh bid'ah itu adalah sesat. Yang menyatakan ini siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hati-hati bid'ah dalam bidang akidah. Bid'ah dalam bidang akidah, bid'ah Mu'tazilah, bid'ah Asy'ariyah yang menyatakan Allah itu punya sifat hanya 20. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadithi. Ada ini di Malaysia? Banyak. Sama seperti di Indonesia. Ini yang kita pelajari di sekolah-sekolah, di madrasah-madrasah. Barakallahu fikum. Ini bid'ah dalam bidang akidah. Nah, yang Rasulullah nyatakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Waspadalah kalian, hati-hati kalian dari berbagai perkara yang baru dalam agama. Apa dahulu? Abu Bakar, Umar, wa Utsman, wa Ali. Al-Khulafa al-Rashidun. Ibnu Mas'ud, Hudzaifah ibn al-Yaman, Mu'adz ibn Jabal. Anas bin Malik mengenal wujud, qidam, baqa. Tidak mengenal. Ini baru dalam Islam. Nah, begitu juga a'immatut tabi'in. Tidak mengenal ini. La Malik, wa la Abu Hanifa, wa la Syafi'i, wa la Ahmad. Tidak ada yang mengenal akidah Asy'ariyah. Tapi baru muncul perkara ini. Muhdats. Nah, begitu juga berbagai bentuk akidah lainnya yang ada di zaman ini. Nah, turuq sufiyah, tarekat-tarekat sufi. Naqsyabandi, Tijani, Qadiri. Nah, dan yang lainnya tidak pernah. Kalau seandainya boleh bertarekat-tarekat, maka kita akan menyatakan Umari, Tarikat Ali, Tarikat Utsmani, lebih mulia dari semua yang ada tadi. Tapi karena Islam melarang itu, dan bahwasanya itu adalah suatu yang muhdats, yang baru, wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap yang muhdats, yang baru dalam agama ini adalah bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah, maka kita katakan tidak boleh kita bertarekat-tarekat dalam Islam. Ini satu hal yang penting. Asabiyah madhab, Ta'assub kepada mazhab tertentu. Yang ini Hambali, yang itu Maliki, yang itu Syafi'i. Tidak mau berubah dari mazhabnya walaupun ada hadis sahih yang telah sampai kepadanya. La, mazhab sekolah kami, pondok pesantren kami, negeri kami adalah mazhab Hambali. Kami akan tetap di atas mazhab ini. Walaupun datang hadis. Ini hadis ya akhi dari Rasul. La, hadza mazhab kami tidak demikian. Kalau seandainya bermazhab itu boleh. Seperti itu asabiyah bermazhab. Asabiyah mazhab seperti itu dibenarkan. Dalam Islam kita akan ikut mazhabnya Abu Hurairah. Mazhabnya Ibnu Mas'ud. Zaid bin Thabit. Dan ulama sahabat. Ini seperti ini semua tidak ada dalam generasi awal umat Islam. Maka ar-ruju' ila din, kembali kepada agama yang diminta dan dituntut, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang berdasarkan kepada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man kana mithlu ana alaihi al-yawm wa ashabi." Nah, umat yang akan selamat di dunia dari berbagai bid'ah, dari berbagai dolalah, dari berbagai penyimpangan, dan selamat di akhirat dari an-nar adalah barang siapa yang prinsip dia, akidah dia, metode dia dalam berislam sama dengan prinsipku dan para sahabatku pada hari ini, kata Rasulullah. Maka hendaknya umat ini mengoreksi, mengevaluasi, memurajaah, mempelajari kembali kehidupan akidahnya, kehidupan keislamannya, keimanannya. Umat Islam secara menyeluruh, kita termasuk bagian darinya. Kita termasuk semuanya. Barang siapa yang ingin termasuk dalam al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat, maka kembalilah kepada cara Rasul dan para sahabatnya. Mudah sebenarnya. Umat akan bersatu. Tidak ada perpecahan. Kalau semua sepakat bahwa harus berakidah, beribadah, bermanhaj, berdakwah, berakhlak seperti Rasul dan para sahabatnya, insya Allah umat bersatu. Tapi kapan terjadi perpecahan, perselisihan? Ketika umat keluar dari ini. Yang ini keluar dari sunnah Rasul dan para sahabatnya ke arah sana. Yang ini ke arah sini. Yang ini begini. Yang ini ke depan. Yang ini ke belakang. Yang ini ke kanan. Yang ini ke kiri. Pecah umat. Tapi coba semua sepakat kembali kepada sunnah Rasul dan para sahabatnya. Dari manapun dia datang. Dari bangsa apapun dia dilahirkan. Semuanya kembali. Maka umat akan bersatu. Jaya. Terhormat, berwibawa, dan Allah akan tolong umat ini. Kenapa pertolongan Allah tidak datang? Karena kita tidak kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Kita tidak menolong syariat Allah. Allah menyatakan, In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah enggak perlu pertolongan dari kita. Allah itu Al-Aliyul Qadir, Al-Qawiyul Matin, Al-Azizul Jabbar. Allah itu tidak perlu kepada siapapun. Tidak perlu pertolongan kita. Tapi maksudnya, barang siapa yang menolong agama Allah, yakni dengan beramal dengan agama Allah, menerapkan syariat Allah, yang surkum, pasti, niscaya Allah akan tolong kalian. Tolong negeri kalian. Allah tolong akidah kalian di atas musuh-musuh kalian. Tapi kita belum menolong agama Allah. Dalam rumah tangga kita masih banyak aturan-aturan, amalan-amalan, perbuatan pada kita atau istri dan anak-anak kita yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Maka dari itu, seorang mukmin, masing-masing dari kita mengoreksi, mempelajari. Pada dirinya, sudahkah saya ini bertauhid? Sudahkah saya ini orang yang menjalankan sunnah? Sudahkah saya ini bermanhaj dengan manhaj Rasul dan para sahabatnya? Sudahkah saya membina rumah tangga saya, anak dan istri saya di atas sunnah Rasul? Kalau jawabannya adalah sudah, bersyukur kepada Allah. Berterima kasih kepada Allah. Karena hanya dengan taufik Allah subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwata illa billah. Tiada daya, tiada kekuatan, tiada upaya. Kecuali dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa berpegang dengan sunnah. Kecuali dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak akan mampu berpegang dengan tauhid. Kalau bukan karena pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena ilmu kita. Karena bukan ramainya teman kita. Bukan karena keluarga kita. La, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Ikhwani fiddin. A'azzani Allah wa iyakum. Dari waktu yang masih tersisa ini kita gunakan untuk soal jawab. Naam. Falyatafaddalu. Naam. Barakallahu fikum.